Derayan air mata bunda membiaskan cahaya bagi sang putra. Kemilau yang masih memancar perlahan memudar, bahkan hampir padam. Walau kau tak meminta, hanya citra yang tercipta. Yeah.